Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi sifatul salatul nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. As-salatu fi an-ni'ali wal-amru biha. Wa kana yakibu hafiyan ahyanan wa muta'allan ahyanan. Wa munta'ilan ahyanan. وأباح ذلك لأمته فقال إذا صلى أحدكم فليلتبس نعليه أو ليخبس فليلبس نعليه أو ليحلع أو ليحلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره وأكد عليه الصلاة فيهما أحيانا فقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم وكان حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه صفة الصلاة: الصلاة في النعال والأمر بها. berkata الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله dalam kitabnya صفة الصلاة, salat dalam atau salat dengan menggunakan sandal, dan perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar melakukannya. Wa kana yaqifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan, adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau berdiri dalam salatnya dengan tidak mengenakan sandal ataupun sepatu. Wa munta'ilan ahyanan, dan kadang-kadang menggunakan sandal. Wa abaha dzalika li ummatihi faqala, dan dia telah membolehkan hal demikian, yakni salat dengan menggunakan sandal atau dengan melepasnya. Beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum falyalbasna 'alayhi." Apabila salah seorang kalian salat, hendaklah dia melepas kedua sandalnya. Falyalbas, hendaklah dia menggunakan dua sandalnya. Falyalbas na'alaih aw liyakhla'huma baina rijlaih, atau jika dia mau, dia boleh juga melepas kedua sandalnya dan diletakkan di tengah antara kedua kakinya. Wala yu'dhi bihima ghayrah, dan janganlah dia menyakiti dengan sandalnya tersebut orang lain. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membolehkan seorang salat dengan menggunakan sandal atau melepasnya. Tapi jika dia melepas sandalnya, hendaklah diletakkan di antara kedua kakinya agar tidak mengganggu orang lain. Ya, tidak mengganggu yang kiri ataupun yang kanan. Ini adalah perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lakukan. Wa'akada alaihimu salatu fihima ahyanan, kadang-kadang beliau tekankan agar sahabat salat dengan menggunakan sandal. Faqala, maka beliau bersabda, khaliful yahuda, selisihilah cara beragama orang-orang Yahudi. Selisihilah orang-orang Yahudi, berbedalah dengan kaum Yahudi. Fa'innahum la yusalluna fi ni'alihim wa khifafihim, sesungguhnya mereka tidaklah pernah beribadah, ya, sembahyang dengan menggunakan sandal-sandal mereka ataupun dengan sepatu-sepatu mereka. Maka dalam hadis yang ini Nabi tekankan agar umat ini menyisi Yahudi, diantaranya adalah sesekali salat dengan menggunakan sandal atau sepatu, karena kaum Yahudi tidak pernah salat menggunakan sandal ataupun sepatu. Tetapi dengan catatan bahwasanya salat dengan menggunakan sandal ataupun sepatu ini di tempat, ya, yang tidak merusak, ya, jika dia mengenakan sepatu atau sandal, misalnya di masjid yang berkarpet, berhambal, ya. Tapi jika dia sholat di masjid yang mungkin masih pasir, ya, tak mengapa dia sholat dengan menggunakan sandal atau sepatu. Maka hendaklah diperhatikan masalah ini. Ketika kita mengatakan sunnah, ya, tapi sesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, masjid beliau ketika itu hanyalah pasir belaka. Tak ada padanya karpet, bahkan tidak bersemen. Ketika Rasulullah sujud, air, kadang-kadang air hujan, karena atapnya hanyalah pelepah-pelepah kurma yang ditimpakan satu sama lain, bocor. Dan Nabi pernah sujud ketika Ramadan, ya, di atas, ya, tanah yang terkena air karena hujan, ya, menempel di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanah tersebut. Artinya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan terbuat dari, yakni bukanlah, yakni lantainya dialas dengan karpet, permadani dan semacamnya. Tapi dia hanyalah merupakan pasir belaka. Karena itulah kadang-kadang beliau sholat dengan menggunakan sandal ataupun sepatu. Kadang-kadang melepas keduanya. Tak mengapa. Apabila kita sholat di jalan, ya, mungkin dalam haji, sholat di pinggir-pinggir jalan, sulit melepas sandal, tak mengapa, tetap dengan menggunakan sandal. Ya, sholat di luar Masjidil Haram, di masjid, luar Masjid Nabawi, tempatnya tak memungkinkan, sholat di luar dengan menggunakan sepatu, sandal, adalah hal yang wajar, tidak mengapa. Wakana rubbama naza'ahuma min qadamaihi wa huwa fi shalah. Bahkan terkadang Nabi pernah melepas kedua sandalnya padahal dia sedang salat. Tsumma istamarra fi shalati, kemudian dia lanjutkan salatnya. Ya, bagaimana kisahnya? Naam, iqra. Wakana rubbama naza'ahuma min qadamaihi wa huwa fi shalati. Tsumma istamarra fi shalati min fi shalatihi kama qala Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, salabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin, falamma kana fi ba'di salatihi khala'an alaihi fawada'ahuma an yasarihi, falamma ra'an nasu zalika khala'u ni'alahum, falamma qada salatahu qal, ma balukum alqaytum ni'alakum, qalu ra'aynaka alqayta na'alayka fa'alqayna ni'alana, faqala inna Jibrila atani fa'akhbarani أن فيها قدرا أو قال آذن وفي رواية خبثا فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيها قدرا أو قال آذن وفي رواية أخرى خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما. نعم. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang melepas sandalnya padahal beliau sedang salat. Sebagaimana Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu hari salatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kami. Falamma kana fi ba'dhi salatihi, tatkala beliau ada pada, ya, beberapa rakaat dari salatnya, khala'ana 'alaihi, maka beliau melepaskan kedua sandalnya. Fa wada'ahuma 'an yasari, dia letakkan di samping kirinya. Ya, ini hadis seolah-olah menyisi hadis yang sebelumnya. Hadis sebelumnya Nabi meletakkan di antara kedua kakinya ini di sebelah kiri. Kata para ulama, jika sebelah kiri tak ada orang, tak mengapa, letakkan di sebelah kiri. Dan Nabi SAW sholat dalam kondisi dia menjadi apa? Imam. Ya, sholat lebih utama letakkan di sebelah kiri. Sandal maksudnya. Ketika sholat lebih utama letakkan di sebelah kiri. Khala'a na'alayhi fawata'uhuma an yasarihi, falamma ra'an nasu thalika khala'uni alahum. Tatkala orang-orang melihat Nabi yang mulia SAW melepaskan sandal beliau, mereka pun seluruhnya melepas sandal-sandal mereka. Inilah para sahabat. Mereka senantiasa berupaya untuk ikut Nabi yang mulia SAW dalam segala hal. Nabi melepas sandal, mereka pun melepas sandal. Ya, falamma qada salatahu, falamma qada salatahu, tatkala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lepas salat atau selesai mengerjakan salat, qala, maka Nabi bertanya kepada mereka, "Malakum alqaytum ni'alakum? Mengapa kalian tadi kulihat melepas sandal-sandal kalian?" Qalu, mereka berkata, "Ra'ainaka alqaita na'alayka." Kami lihat Anda wahai Rasul melepas kedua sandal Anda. Falqaina ni'alana, kami pun turut melepaskannya pula. Qala, maka Rasulullah menjawab, ya ini sebabnya kenapa dia melepas sandal. Ya, agar para sahabat tahu. Boleh jadi para sahabat mengira Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu datang padanya wahyu sehingga ya diperintahkan untuk melepas sandal. Maka mereka seketika ikut. Tatkala Rasulullah melepas sandal dengan satu sebab, maka Rasulullah SAW beritahukan kepada mereka agar mereka tak bertanya-tanya. Dan sebelumnya Rasulullah bertanya, mengapa kan melepas sandal, apa alasannya? Ya, alasan mereka tentunya mengikuti Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ada perintah untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imam muli utamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikut. Maka mereka melepas sandal-sandal mereka. Maka Rasulullah menjawab, apa sebabnya? Dan ini menunjukkan pentingnya dalam mengajarkan manusia, kita berusaha untuk memberikan kepada mereka illat atau sebab-sebab. Ya, kenapa diperintahkan dalam agama? Kenapa dikerjakan? Kenapa dilarang? Ya, para sahabat melepas sandal. Ya, karena melihat Nabi melepas sandal, maka Nabi ajarkan kepada mereka pengetahuan bahwasanya dia melepas sandalnya karena ada sebab, bukan karena tanpa sebab. Inna Jibril atani, kata Rasulullah, sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Fa akhbarani anna fiha qadaran. Jibril datang memberitahukan kepadaku bahwasanya di tapak sandalku ini ada kotoran. Qadaran, kotoran. Atau qala adzan, ya, kotoran dan sejenisnya. Wa fi riwayatin khabathan, sesuatu kotor yang keji. Fa alqaituhuma, karena itulah aku pun melepas keduanya. Fa idza jaa ahadukum ila almasjid, jika salah seorang kalian datang ke masjid, falyanzur fi na'alayh, hendaklah dia terlebih dahulu melihat kepada kedua tapak sandalnya sebelum masuk ke masjid. Fa in ra'a fiha qadar, jika dia melihat pada kedua telapak sandalnya ada kotoran, au qala adzan, ya, sesuatu yang kotor, wa fi riwayatil ukhra khabathan, ya, maknanya semuanya mirip-mirip, intinya adalah kotoran, ya, khabathan, tentunya maksud konteksnya adalah sesuatu yang najis, ya, mungkin kotoran binatang-binatang tak boleh dimakan, najis, ya, seperti keledai, ya, atau yang lain-lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat terlebih dahulu pada kedua telapak sandalnya. Andai kata pada kedua telapak sandalnya itu ada kotoran, ya, falyamsahhuma, kata hendaklah dia mengusap-usapkan sandal tersebut dengan tanah, dengan pasir. Wal yusalli fihima, setelah itu hendaklah dia salat pada sandal tersebut, dengan dua sandal tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang dianjurkannya salat dengan menggunakan sandal. Ya. Dan hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan sahabat di mana mereka senantiasa mengikuti contoh mereka Rasulullah SAW dalam segala hal. Hadis ini menunjukkan kepada kita guru ketika menyampaikan perkara-perkara tertentu, ya, hendaklah dia menyebutkan kepada muridnya kenapa dia perintahkan dengan perkara-perkara tersebut. Ya. Kemudian dalam hadis ini, antara cara menghilangkan najis jika berkaitan dengan, ya, sandal, tak perlu dicuci, cukup dihusap-usapkan ke pasir, ke tanah. jika telah diusap-usapkan ke pasir atau ke tanah, maka ketika telah hilang ya kotoran tersebut, dianggap dia telah suci. Karena Nabi memerintahkan agar diusap-usapkan yakni sendal tersebut ke tanah. Ini sebagai bentuk rukhsah keringanan. Ya, kadang-kadang sepatu terkena dicuci payah merusak. Maka cukup ya di mana tadi? Sampai blank. Sampai mana? Cukup diusap dengan tanah ataupun pasir. Ya, dan itu dianggap sebagai ya pembersihnya. Tak harus cuci karena terkadang mencuci sepatu itu menyulitkan. Mencuci sendal menyulitkan, tapi cukup digosok-gosokkan ke tanah. Kemudian dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita faedah bahwasanya orang yang sholat dan dia dalam sholatnya menggunakan ya apakah sandal atau ke baju yang dalamnya terdapat najis, yang padanya ada najis ya, dan dia baru mengetahui ada najis setelah sholat atau sedang mengerjakan sholat di tengah-tengah sholat, maka tak perlu dia mengulang dari awal sholatnya, dia lanjutkan saja. Atau jika dia telah selesai sholat baru dia tahu ternyata sandalnya bernajis atau celana dalamnya bernajis, jika telah selesai tak perlu bagi dia mengulangi kembali sholat tersebut. Karena Nabi yang mulia SAW disebutkan dalam hadis ini ya, sholat dalam beberapa rakaat barulah dia melepas sandalnya. Berarti beberapa rakaat pertama dan kedua, ya sebagian menyebutkan dua rakaat pertama, Nabi sholat dalam keadaan memakai sandal yang bernajis, dan Nabi tidak mengulangi kembali rakaat pertama dan keduanya, melainkan Nabi membuka dan melanjutkan. Dengan demikian orang-orang yang baru ingat bahwasanya bernajis, misalnya sajadahnya, dia boleh singkirkan di tengah sholat, ya. Dia pakai serban, serbannya bernajis, boleh dia singkirkan serban tersebut dan melanjutkan sholatnya. Ya. Demikian pula jika dia selepas sholat baru dia ingat, oh ternyata tadi bajuku bernajis, aku menggendong anak, ya anak kena kencing, aku lupa. Tak perlu dia mengulangi kembali sholatnya. Walaupun syarat sholat adalah bersih dalam keadaan ya bersih pakaiannya, tempatnya, semuanya. Tapi apabila seorang lupa ya dan dia baru ingat selepas sholat, tak perlu mengulangi kembali. Ya, karena Rasulullah tidak mengulangi beberapa rakaat yang dia sholat dengan menggunakan sandal yang bernajis. Jadi ini menunjukkan bahwasanya gugur kewajiban sholat dengan ya baju yang suci daripada kotoran ketika memang seorang lupa atau tak mampu. Seorang yang sakit, jika dia bajunya terkena kencing di rumah sakit, ya sholat akan segera keluar dari waktunya, tak mampu dia mengganti pakaiannya, tak ada orang dan semacamnya, wajib bagi dia tetap melaksanakan sholat meski dalam keadaan bajunya bernajis. Nah, وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد إلا أن لا نعم وليضعهما بين رجليه نعم وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره adalah Nabi, tradisi beliau kalau melepas kedua sandalnya dia letakkan di sebelah kiri. Wa kana yaqul adalah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda idza shalla ahadukum, kalau salah seorang kena salat, fala yadhana alaihi an yamini, jangan diletakkan di kanan. Ya. Wala an yasarihi fatakun an yamini ghairihi, jangan juga di kiri. Kalau diletakkan di kiri dan di sampingnya ada orang, sandal itu menjadi bagian yang ada sandal itu menjadi tempat posisinya sebelah kanan orang sampingnya. Ya, andai kata ada orang lain di samping kita, jangan letakkan sandal di samping. Ya, akan mengganggu dia dan menjadikan sandal tersebut di sebelah kanan orang tersebut. Padahal tak elok meletakkan sandal di sebelah kanan orang sedang sholat. Memang di sebelah kiri kita, tapi di samping kita, di sebelah kanan dia. Illa an yakuna an yasari ahadun. Illa an yakuna an yasari ahadun. Boleh ketika tak ada orang di samping kiri. Ya. Wa kana yaqul, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Wal yadhuhuma baina rijlaihi. Ya, andai kata di sebelah kirinya ada orang lain, maka jangan letakkan di sebelah kirinya, tapi hendaklah dia meletakkan di antara kedua kakinya. Ya. Maka inilah cara meletakkan sandal. Karena di sebagian masjid sandal dibawa kemana-mana. Ya, di Masjidil Haram sandal dibawa. Terletakkan di tempat-tempat sandal. Ya, kadang kita letakkan dalam kantong plastik, sandal tersebut kita letakkan di bawah telapak kaki kita. Kadang-kadang di arah depan. Ya, celah antara saf dengan saf. Ini terbiasa. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di masjid-masjid yang besar. Ya, karena besarnya masjid, kalau diletakkan lupa. Karena besarnya masjid, maka antum kalau pergi umroh, pergi haji, tak perlu letakkan sandal di luar Masjidil Haram, nanti enggak jumpa. Bawa saja. Ya, paling bagus bawa kantong plastik, masukkan. Kemudian dibawa kemana-mana. Ketika sholat, letakkan di antara kedua kaki. Ya, andai kata di belakang ada celah sob agak luas, tak mengganggu orang belakang, letakkan di belakang. Atau di depan ada celah sob antara sob dengan sob luas, tak mengganggu orang depan, letakkan. Jika mengganggu, letakkan di antara kedua telapak kaki kita. Nah. As-salatu ala al-minbari. Wa salla sallallahu alaihi wasallam marratan ala al-minbari wa fi riwayatin annahu dhu salati darajatin. فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رقع وهو عليه ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الرقعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم. الصلاة على المنبر. Salat di atas mimbar. Jika dibutuhkan seorang imam mengajarkan jemaah bagaimana gerak-gerik salat, dia boleh salat di atas mimbar agar lebih tinggi sehingga terlihat. Ya. Bagaimana dilakukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Berkata Syalbani rahimahullah, wa shalla sallallahu alaihi wasallam marratan al mimbar. Rasulullah pernah suatu kali salat di atas mimbar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, annahu dhu thalathi darajat. Disebutkan mimbar Nabi itu tiga tingkat. Ya. Dan dalam hal ini Syekh Albani rahimahullah sedikit keras. Ya, beliau membid'ahkan mimbar lebih daripada tiga tingkat. Dan perkara ini perkara khilaf di antara ulama. Ya. Sebagian mengatakan mimbar ini adalah sarana, bukan bagian daripada ibadah. Jika dibutuhkan lebih tak mengapa. Apalagi mereka melanjutkan pada perbuatan sebagian penguasa. Ya, dikatakan pada masa Uthman mimbar dibuat menjadi 7 tingkat. Pada masa Rasulullah 3 tingkat. Ya. Rasulullah SAW, ya, pada masa beliau dibuat mimbar 3 tingkat. Pada masa Umar, Abu Bakar dan Umar tetap. Pada masa Uthman, karena banyaknya orang, maka dia membuat menjadi 7 tingkat agar lebih tinggi, terlihat oleh orang banyak. Ya, ini perkara yang diselisihkan, dipersisikan di kalangan ulama. Syekh Al-Albani dalam hal ini, ya, tegas, streng. Ya, Demikian juga dalam perkara mihrab. Saya baca komentar beliau. Hadza huwa sunnah fil mimbar. Inilah dia sunnah dalam mimbar. An yakuna dha thalathi darajat. Dalam mimbar itu tiga tingkat. La akthar. Jangan lebih banyak. Wa ziyadatu 'alaiha bid'atun umawiyah. Dan sesungguhnya lebih dari tiga tingkat adalah merupakan perkara yang diada-adakan oleh dinasti Bani Umayyah. Katsiran ma ta'ridu as-saffa liqat'i. Efek jeleknya ketika mimbar itu terlampau tinggi menjadi panjang. Ketika diletakkan di masjid memotong saf. Ya, diletakkan panjang akan memotong saf. Mungkin dua saf terpotong. Ya. Wal firaru min dhalika bija'lihi fi zawiyati al-gharbiyyati fil masjid. Ya. Karena itulah agar tak memutuskan saf, mereka letakkan di ujung bagian barat dari masjid. Kata beliau, wal mihrabu bid'atun ukhra. Dan mihrab pun demikian adalah bagian daripada bid'ah pula. Dan hal ini juga perkara dipersisikan di kalangan ulama. Saya sebutkan ini supaya kita tidak menjadi albaniyun. Ya. Maksudnya apa? Kita menerima perselisihan di antara para ulama. Karena sebagian orang baca kitab Syekh Albani menyalahkan yang bukan sebagaimana yang dikatakan Syekh Albani. Ya, kenapa mereka berselisih? Karena illat yang dijadikan mimbar itu apa? Apakah ada suatu perkara yang ta'abbudi kita beribadah dengannya atau dia sarana? Ya, mengatakan dia sarana agar orang dapat melihat, demikian juga mihrab. Mihrab itu sarana agar dapat diketahui mana arah kiblat. Sarana agar diketahui tempat imam. Ya, karena itulah ulama berselisih dalam hal ini. Ya, kita menghormati Syekh Al-Albani rahimahullah tabaraka taala. Tapi juga kita harus menghormati ulama-ulama yang tak sesuai dengan beliau. Kata beliau, "Wal mihrabu bid'atun ukhra." Mihrab adalah bagian daripada bid'ah lainnya. Karena sebagian orang gara-gara mihrab ini tak salat. Ya, ingat saya dahulu sebagian daripada ikhwan baca kitab Syekh Albani, dia jadi imam, ditariknya sejadah ke belakang, tak mau dia salat di mihrab. Jemaah marah, untuk apa kau mihrab dibuat jika kau tidak salat di mihrab? Dia bilang itu bid'ah, akhirnya tak salat mereka. Ya, tak salat. Akhirnya mereka bertengkar. Ya. Ya, ini adalah pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Terkadang ada memang perkara-perkara bersisikan di kalangan ulama. Seperti naik ke mimbar pakai tongkat. Ini perkara yang dipersisikan di kalangan ulama. Ketika khutbah Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pakai tongkat setiap Jumat. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai tongkat karena merupakan tradisi mereka bertongkat atau dia adalah ibadah? Sebagian mengatakan tradisi. Tradisi mereka biasa pakai tongkat. Sebagian mengatakan itu bagian daripada ibadah yang disunnahkan. Karena itulah mereka berselisih. Ya, tongkat kita ada sebenarnya ini, tapi enggak dipasang sama Payatno. Yang jelas dalam perkara-perkara yang ulama berselisih kita harus berlapang dada. Tak boleh kita ya meniadakan perselisihan seolah-olah hanya satu pendapat kemudian menyalahkan yang lain. Hormati mereka. Terlanjutkan hal ini. Faqama alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di atas mimbar. Fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu wa huwa al-mimbar. Beliau bertakbir dan orang-orang di belakangnya pun turut bertakbir. Ini menunjukkan Nabi ketika mulai salat tak ada bacaan-bacaan yang banyak-banyak. Tak ada usalli, tak ada nawaitu. Langsung beliau bertakbir. Demikian juga para sahabat. Ya, Yang dikatakan ketika naik Nabi SAW naik mimbar seketika mengucapkan Allahu Akbar yukabbir. Ya, kalaulah ada pasti sampai kepada kita dari keterangan para sahabat. Apalagi Nabi SAW itu 5 kali sehari semalam. Sepanjang umurnya tak pernah dapat Rasulullah mengatakan demikian. Tidak pula para sahabat, tidak tabi'in, tidak tabi'ut tabi'in. Ini menunjukkan perkara itu bukan bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Kata beliau, fakabbar wa kabbara an-nas wa ra'ahu wa huwa 'ala al-mimbar thumma raka'a wa huwa 'alayh. Kemudian dia pun rukuk dan masih di atas mimbar. Thumma rafa'a, kemudian dia pun bangun dari rukuk i'tidal. Fa nazala al-qahqara, maka dia turun ke belakang karena tak mungkin sujud di atas mimbar. Fa raja'a al-qahqara. Al-qahqara adalah mundur dengan tidak berpaling. Ya. Mundur dengan tidak berpaling. Hatta sajada fi as mimbar, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam sujud ya di dasar mimbar. Thumma ada, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam naik kembali. Wa sana'a fiha kama sana'a fi raka'atil ula, dia buat sebagaimana dia lakukan pada rakaat pertama. Hatta fariga min akhir salatihi, sampai selesai salat. Thumma aqbala 'alan nas, kemudian dia pun menghadapkan wajahnya ke manusia. Faqala, maka beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni sana'tu hadha lita'tammu bi, sesungguhnya aku lakukan ini agar kalian mengikuti aku. Wa lita'allamu salati, agar kalian belajar bagaimana salatku. Maka perbuatan Nabi ini dilakukan Nabi bukan setiap salat, tapi ketika dia ingin ajarkan kepada sahabat bagaimana beliau salat. Ya, dan Nabi telah memerintahkan para sahabatnya untuk mengikuti beliau dalam salat. Kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi jangan kita salat di atas mimbar jika tidak ada hajat. Ya, karena Nabi salat di atas mimbar karena ada hal, itu untuk mengajarkan para sahabat-sahabat sallallahu alaihi wasallam. Naam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. As-sutratu wa wujubuha. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakifu qariban min as-sutrati, fa kana bainahu wa baina jidari 3 adru'in. Wa baina mawdi'i sujudihi wal jidari mamarru syatin. Wa kana yaqul la tusalli illa ila sutratin wa la tad'a hadan yamurru baina yadayk. Fa in aba fal tuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Wa yaqul idza shalla ahadukum ila sutratin fal yadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Kemudian berkata Syalban rahimahullah, as-sutratu wa wujubuha. Sutra yang hukumnya wajib. Sutra adalah sesuatu yang menutup seorang ketika salat. Ya, bisa berupa tombak, tongkat, dinding, orang yang sedang duduk atau berdiri, ya, yang penting tidak menghadapkan dirinya ke arah orang sedang sholat, ya, bisa juga sutra itu dalam bentuk kendaraan, ya, yang diletakkan melintang, ketika itu unta atau kuda atau kendaraan, sekarang mobil, motor dan lain-lainnya. Ya, sutrah dari kata-kata satara maknanya menutup. Gunanya adalah menutup orang yang sedang sholat, menjadi jarak baginya agar ketika orang mau lewat jangan di hadapannya, tapi dari belakang sutrah itu. Dan Syalban rahimahullah berpandangan sutrah hukumnya wajib. Dan ini pendapat sebagian ulama. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan sutrah tak wajib. Perkaranya perkara khilaf. Berkata Syalbani, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban min as-sutrah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dekat dengan sutrah. Jadi jaraknya dekat dengan sutrah, tidak jauh. Ya. Wala wa kana fa kana bainahu wa bainal jidari 3 adru'. jarak antara Nabi dengan dinding depan kiblat itu jaraknya 3 hasta, ya, telah 1 adru. Ini sejengkal, ini apa namanya? Hasta kan? 3 hasta. Jarak antara Nabi dengan dinding masjid 3 hasta. Wa baina mawdi'i sujudihi wal jidar mamarru syatin. Ya. Antara beliau, jadi 3 hasta itu ukuran ketika Nabi berdiri. Ini dia berdiri, contohnya Rasulullah berdiri di sini, jarak antara dia berdiri dengan sutra 3 hasta. 1, 2, 3. Dia berdiri di sini. Di sini letakkan sutra. Ya. Kemudian wa baina mawdi'i sujudihi wal jidar mamarru syat. Masih ada jarak sedikit lagi antara tempat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dinding. Kira-kira jarak mamarru syat. Ya. Seekor kambing yang berjalan. Paling-paling kambing segini. Segini. Ada segini kambing besarnya. Calis. Ada segini. Ya, kira-kira segini. Ya. Andai kata ini dinding, ini Nabi SAW 3 hasta. Ketika dia sujud masih ada sisa. Sisa antara sujud dia dengan dinding sekitar jarak muat 1 ekor kambing lewat. Jadi enggak langsung ketika sujud dia berjumpa dengan dinding, ada sedikit tempat. Wa kana yaqul, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tusalli illa ila sutra. Janganlah engkau salat kecuali ke arah sutra. Wa la tada' ahadan yamurru baina yadayk. Jangan kau biarkan jika ada orang ingin lewat di hadapanmu. Fa in aba faltuqatilhu, maka jika dia tetap memaksakan diri enggan, ya, kecuali harus juga melewatimu, faltuqatilhu, maka hendaklah engkau menahannya. Arti muqatalah bukan sama dengan yakni qital, ya, muqatalah qatala yuqatilu, artinya menahan, jangan diartikan membunuh. Ya, faltuqatilhu, hendaklah engkau tahan, kau berperang, maksudnya apa? Berperang untuk menahannya, berupaya bersungguh-sungguh untuk menahannya, itu maknanya. Jangan diartikan faltuqatil, hendaklah kau bunuh dia, kejam sekali. Fa inna ma'ahu al-qarina. Sesungguhnya beserta orang itu ada al-qarin. Al-qarin adalah jin yang mengiringi seorang. Yang disebutkan setiap orang itu ada jinnya, ya, yang mengganggu dia, maksudnya memberikan kepadanya waswasah, ya, menggodanya, menyesatkannya, menggelincirkannya, namanya qarin. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, idza shalla ahadukum ila sutratin falyadunu minha. Beliau bersabda, jika salah seorang yang sholat ke arah sutra, hendaklah dia mendekat dari sutra itu. Jangan jauh-jauh. Sisakan sejarak berapa tadi lewatnya? 1 ekor kambing. Ya, lewat. Bukan dibentangkan begini. Lewat, mamar. Karena arti mamar, tempat lewat. Fa'in, kata beliau, la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu, agar jangan syaitan memotong salatnya, ya, mengganggu salatnya sehingga menjadi tak sempurna. Antara hikmah kita meletakkan sutra agar kita tidak, ya, memandang kemana-mana, fokus pada sutra tersebut. Itu antara hikmahnya. ya, agar tetap khusyuk. Kita hanya fokus melihat sutra tersebut, tak melihat yang lain-lainnya. Wakana ahyanan qara'ta wakana ahyanan yataharru as-salata 'inda al-ustwa al-ustuwanati allati fi masjid fi masjidi wakana ahyanan kadang-kadang beliau yataharru as-salata 'inda al-ustuwana ya mengupayakan agar beliau salat itu di sisi al-ustuwana ya di tiang-tiang masjid allati fil masjid allati fi masjidi tiang-tiang yang ada di masjidnya ya nabi itu masjidnya ada tiang-tiang tiang-tiangnya dari pohon kurma yang ditebang ya nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang salat mendekat ke arah tiang-tiang kurma dijadikannya lah tiang tersebut sebagai sutra. Naam. Wa kana idza shalla fi fada'in laysa fi syai'un yastatiru bih gharaza baina yadayhi hirbatan fa shalla ilayha wan nas wara'ahu wa ahyanan kana yu'ridu rahilatahu fa yusalli ilayha wa hadha khilafu shalati fi a'tani al-ibl fa innahu naha 'anha wa ahyanan kana ya'khudhu ar-rahla fa ya'diluhu wa yusalli ila akhiratihi. Kata beliau, wa kana idza shalla fi fada adalah nabi jika salat di tempat yang terbuka ya fi fada di padang pasir di lapangan ya laisa fihi syai'un yastiru bihi tak ada tempat untuk menjadikan sutra tak ada tempat untuk dijadikan sutra gharaza baina yadayhi hirbatan maka beliau menancapkan tombak di hadapan beliau sebagai sutranya. Fasalla ilaiha maka Rasulullah pun salat ke arah tombak itu wan nasu wara'ahu dan ada pun orang-orang salat di belakang Rasulullah menjadikan Rasulullah sebagai sutra mereka. Afwan, mereka salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika berjamaah sutra itu hanyalah sutra imam saja. Adapun makmum tak ada sutra baginya. Ya. Maka ketika sholat berjamaah tak mengapa kita lewat di antara makmum karena tak ada lagi sutra kecuali sutra imam saja. Ya, maka apabila dalam keadaan sholat berjamaah ada seorang ingin keluar dari saf, tak perlu dihalangi, biarkan saja. Ya. Bahkan pernah Ibnu Abbas lewat di antara sutra-sutra orang dalam waktu Rasulullah sholat di tempat terbuka, dia lewat dengan keledainya. Ya. Wahyanan kan yu'arridu rahilatahu. Kadang-kadang beliau melintangkan tunggangannya. Ya, rahilatahu. Melintangkan tunggangannya. Faisalli ilaiha. Maka Rasulullah salat ke arah tunggangan tersebut, baik itu unta ataupun keledai. Wa hadha khilafu salati fi a'tanil ibli, al-ibil. Ketika Nabi menjadikan unta sebagai sutra yang dilintangkan bukanlah maknanya Rasulullah salat di kandang unta. Fa innahu nahaa anha karena Rasulullah melarang salat di kandang unta. Kata Nabi sallu fi marabidil ghanam. Salatlah kalian di kandang-kandang kambing. Wa la tusallu fi ma'atinil ibil. Janganlah kalian salat di kandang-kandang unta. Ya. Fa innahu syaitan. Karena unta punya kadang-kadang punya jelek sifat jelek mengganggu, ya. Maka Rasulullah melarang solat di kandang unta. Rasulullah membolehkan solat di kandang kambing. Ini menunjukkan kotoran binatang-binatang yang dapat dimakan tidak bernajis. Karena Rasulullah bolehkan solat di kandang kambing. Wa ahyanan kana ya'khudhu ar-rajula fa yu'addiluhu. Kadang-kadang Rasulullah SAW ya memerintahkan seseorang dan menjadikannya sebagai sutra fa yusalli ila akhiratihi kemudian Rasulullah pun salat ya mengarah ke belakangnya orang tersebut menghadap ke kiblat jadi tidak dia seolah-olah sedang disembah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia menghadap ke arah kiblat jangan dia berbalik arah ya sampai di sini ikhwatul kiram Ya, sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.